Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdiyallahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة حفظني وحفظكم جميعا فرق الله فيكم الحمد لله kita haturkan pujian sanjungan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatannya, yang dengan kenikmatan itu Allah mudahkan kita untuk menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ukhrawinya kita. Thalabul ilmi dengan mudah kita bisa laksanakan. Qalibit rahmahumuk mujal barakallahu fikum. Untuk itu ana mengingatkan kepada ana pribadi dan Pak Antum semuanya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Qalibit rahmahumuk. Pada pertemuan yang lalu, kita telah selesai membacakan hadisnya Jabir dan membacakan pula penjelasan para ulama terkait dengan hadis tersebut, yaitu hadis tentang nama rakulafikum bolehnya mendatangi keluarga kita, istri kita, ya, dari manapun, namarakallahu fikum, selama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari depan maupun dari samping, belakang, labas, namarakallahu fikum. Dan terdapat bantahan bagi namarakallahu fikum orang-orang Yahudi atas keyakinan mereka bahwasanya orang yang mendatangi istrinya dari belakang pada kuburnya, namarakallahu fikum, itu akan menghasilkan anak yang culik. Maka ini sedikit pun tidak ada korelasinya dengan kejulingan, namarakallahu fikum. Yeah, baik ditinjau dari namarakallahu syar'i, yeah, bahkan ada bantahan khusus terhadap keyakinan tersebut, atau ditinjau dari segi kesehatan. Fariwitlah makmum. Nam, tidak ada kaitannya kejulingan dengan namarakallahu fikum sebab mendatangi istri di satu arah, namarakallahu fikum, arah tertentu. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Sehingga di sini sangat cocok sekali disebutkan oleh mu'alif rahimahullah dalam mu'asyaratun nisa, namarakallahu fikum, yaitu ya hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan suami istri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi secara teknis, alhamdulillah sudah semuanya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada satu perka, perkara yang sangat penting. Ya. Dan ini jangan sampai lupa kita na'amu'alaikum fikum untuk melakukannya di dalamnya masyarah, ya, hasanah dengan keluarga kita. Hayat entah kemudian barakallahu. Dan ini ada kerat kaitannya dengan tarbiyah, tarbiyatul aulad. Hayat entah makmum, yaitu ketika seorang mendatangi keluarganya, ya, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayat entah rahmakum jami'an barakallahu. Jadi seringnya na'amarakallahu fikum, seorang itu terbawa dengan kondisi, ya, dengan kondisi entah dalam kondisi sedih, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kondisi bahagia. Nggih. Qaribat mahmukum. Maka seorang hamba yang wafat, maka dia tetap akan ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisinya. Nggih, terkhusus ketika kondisi semacam ini. Qaribat tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Qaribat mahmukum. Saat dia ya melakukan sesuatu yang membahagiakan dia, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia sedih pun hendaknya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qalibillah marhamakum syan barakallahu fikum. Lah, syariat ya memberikan tuntunan kepada kita. Ya. Sehingga kita ketika mendatangi keluarga kita, mendatangi istri kita, nah barakallahu, jangan lupa untuk berdoa. Apa doanya? Ya. Insyaallah nanti kita bacakan ya. Tapi na'amarakallahu fikum, kita hafalkan dulu. Kita baca dulu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Man hafizul hadis falyaqra. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa 'ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, meridai Abdullah dan meridai Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arata an ya'ti ahlahu qala bismillah. Allahumma tannibna asy-syaitana wa tannib asy-syaitana ma razaqtana." فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. خليف الدين رحمه الله. Ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. خليف الدين رحمه الله مجعل بارك الله فيكم. Berisi tentang bimbingan nabawi bagi para laki, para suami, yang hendaknya bagi para suami untuk tidak melalaikan perkara ini. Ini merupakan upaya dia dalam mendidik anaknya sejak dini, sebelum keberadaan mereka. Qalibat rahmanamu. Di samping penjagaan dia terhadap keluarganya, istrinya, dan semua anggota keluarga. Khalifah itu rahmatullah. Yang menggambarkan betapa jahatnya musuh kita yang satu ini. Syaitan yang senantiasa ingin menjadikan kita binasa. Khalifah itu rahmatullah. Dalam setiap kesempatan dia akan menyerang kita. Khalifah itu rahmatullah. Dalam keadaan mereka tidak terlihat. serangan mereka bertubi-tubi kepada kita, ikhwan fillah rahimah wa rahmakumullah barakallahu fikum. Maka di sini syariat yang datang rahmatan lil alami, datang sebagai rahmat bagi alam semesta, mensyariatkan, membimbingkan kepada kita untuk sebuah amalan mulia dalam rangka menjaga dari serangan mereka, musuh-musuh dari kalangan setan ini. Bukhari bin Rahmatullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum," kiranya salah seorang di antara kalian, "idza arata ayati ahlau," ketika hendak mendatangi keluarganya. Ini na'amurakullahu fikum, uslub yang na'amurakullahu fikum yang harus kita tiru. Dalam bahasa Arab, ikhwan fillah rahimakumullah, ketika ingin menyebutkan sesuatu yang vulgar, itu enggak secara soroha disebutkan secara vulgar gitu. Na'amurakullahu fikum. Pun demikian kita seharusnya. Na'amurakullahu fikum. Jangan terlalu vulgar. Na'amurakullahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang dimaksud di sini adalah na'amurakullahu fikum, mendatangi istrinya. Untuk melakukan mu'asarah zaujiyah yang khusus sekali. Na'amurakullahu fikum. Ya khadifin rahmatullahi wabarakatuh. Ketika hendak melakukan itu na'amurakullahu fikum, kata Rasulullah SAW, maka jangan lupa na'amur untuk dia membaca doa. Ya khadifin rahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, doanya adalah bismillah. Ya khadifin rahmatullahi. Jadi bismillah ini na'amurakullahu fikum, sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Banyak perkara, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, yang dijelaskan sama syariat. Di mana syariat menjelaskan untuk kita mulai perkara tersebut dengan baca basmalah. Karena kalau kita na'amurakullahu menilik dari maknanya na'amurakullahu fikum, bismillah itu ada unsur tabrik, minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah itu juga ada unsur isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi sebuah permasalahan. Ketika na'amurakullahu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi sebuah permasalahan, harapannya permasalahan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapatin na'amurakullahu ketika sampean makan, sampean dianjurkan untuk baca bismillah. Khalifat namakum. Ketika seorang yang mau makan baca bismillah, itu adalah upaya untuk merangi syaitan sehingga syaitan tidak akan ikut makan sama kamu. Na'amurakullahu fikum. Demikian pula na'amurakullahu fikum. Ketika sampean masuk rumah baca bismillah, itu na'amurakullahu fikum, syaitan itu akan sedih. Kenapa? Dia tidak akan punya tempat mabit. Khalifat rahmatullahi wabarakatuh. Bahkan khalifat rahmatullahi ketika sampean masuk ke dalam WC. Yang diberitakan dalam sebuah riwayat, bahwa di dalam WC itulah tempat bersemayamnya syaitan-syaitan, baik laki-laki maupun perempuan. Na'amurakullahu di dalamnya. Yang tentunya na'amurakullahu karena di situ adalah na'amurakullahu tempat berkumpulnya mereka, bahaya mereka akan semakin besar. Sampan pun disyariatkan untuk baca bismillah. Dengan bismillah itu na'amurakullahu fikum akan menjaga, na'amurakullahu fikum menghalangi dari auratmu pandangan mereka. Dihalangi pandangan mereka dari aurat. Demikian pula dalam perkara ini. Kita mau mendatangi istri kita na'amurakullahu fikum, dianjurkan untuk baca bismillah. Khalifat rahmatullah. Nah, karena memang kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Kalimat agung. Na'amurakullahu fikum. Yang membuat na'amurakullahu fikum, sesuatu yang dibacakan kalimat ini akan membawa berkah. Khalifat rahmatullah. Sebagaimana dikatakan oleh na'amurakullahu al-rahim ta'ala, yang namanya berkah itu adalah subutul khairil ilahi fi syaih. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ikhwanifiddin rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Semata-mata kita na'am barakallahu fikum baca bismillah. Ya, dalam mulai aktivitas kita, terkhusus aktivitas semacam ini, itu sudah ya, menunjukkan keberkahan suatu tersebut. Ya, kenapa? Kita melakukan ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kebaikan. Ya kan? Itu kebaikan ilahi. Ya. Ya khali fitin rahmakumullah. Itulah keberkahan. Ya khali fitin rahmakumullah. Kemudian setelah baca bismillah, namar ucapkan doa Allahumma inni. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Maksudnya amroko, jadikanlah syaitan ya berada dari suatu tempat yang jauh dari keberadaan kami. Ya, jadi dijauhkan amroko. Wajadnibna syaitan marzak tanah. Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau ya, rizkikan kepada kami. Yaitu pada anak nanti yang engkau berikan kepada kami dari hasil amroko fikum pergumulan ini. Amroko. Khairibitullah rahmat kemujuan para kelafikum. Nah, kata Rasulullah SAW, fa innahu, maka sungguh iyuqaddir bainahuma walad, jika ditakdirkan dengan hubungan tersebut beroleh seorang putra atau putri, walad itu na'amarakallahu fikum, bisa untuk laki-laki, untuk perempuan bisa. Na'amarakallahu fikum. Khalifatun rahmarahmukumu. Nah, fi dalika, pada ya na'amarakallahu hubungan tersebut, na'amarakallahu fikum, lam yadhurrahu syaitan abada. Nih, niscaya tidak akan membahayakan kepada anak tersebut ya, upaya-upaya syaitan selama-lamanya. Subhanallah. Ya, sekali lagi, khairul rahmakumullah, ini adalah satu upaya kita sebagai orang tua dalam mentarbiyah anak-anak kita. Sehingga hadis ini khairul rahmakumullah, sebelum kita bahas terkait dengan ya pembahasan inti kita dalam apa? Dalam bab ma'asyarah zaujiyah, na'warakallahu. Maka perlu ditanbih secara khusus ikhwanib terkait dengan amar tarbiyatul aulad yang diisyaratkan dalam hadis ini. Nih, ikhwanib tentang makmum. Dan ini ya, kayaknya penting amar kelas untuk kita apa? Kita munculkan ikhwanib tentang makmum. Karena tarbiyatul aulad itu amar kelas sudah harus dilakukan walaupun anak itu belum muncul. Nih, ditanyakan kepada sebagian salaf na'amarakallahu atas seorang yang nah, bertanya kepada ya, ulama tersebut tentang bagaimana cara mendidik anaknya. Nih, ditanya na'amarakallahu nih, ditanya balik nih, oleh apa ulama tersebut, sudah berapa usianya anakmu? Nih, dia jawab na'amarakallahu, sudah 6 bulan. Usianya baru 6 bulan. Kata ulama tadi, terlambat kamu, na'amarakallahu fikum. Ya. Pendidikan anak itu sudah dimulai sejak engkau milih calon ibu. Itu sudah jadi itu. Sudah dimulai. Jadi sejak sampean milih ya, calon istri, itu sudah amar harus na'amarakallahu fikum dipilih calon ibu yang baik, na'amarakallahu fikum. Khalifatullah marhamakum. Yang kita namar anggap cocok untuk menjadi ibu anak-anak kita. Ya, seorang wanita yang salihah namarakallahu. Dan itu sudah dituntunkan oleh syariat semuanya. Alhamdulillah. Di mana Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang hal ini. Ya, ya khalifatun rahmakumullah dengan sabdanya. Ya, innamal mar'atun akhu li arba'ati. Ya, wanita itu dinikahkan 4 perkara. Ya. Li jamaliha wali maliha wali mansafiha wali diniha. Coba terakhirnya Rasulullah SAW bilang apa? Wadfar bidatiddin. Ini isyarat na'amarakallahu fikum, agar kita betul-betul na'amarakallahu fikum mengutamakan yang punya agama ini. Untuk ya, pada seorang yang akan kita jadikan sebagai apa? Calon pendamping kita, calon ibu dari anak-anak kita. Jadi sudah mulai sejak memilih calon istri itu, ya, tarbiyah tul aulad sudah dimulai. Na'am warakallahu. Khairibitullah makmum. Naam. Ketika itu sudah didapatkan na'amorokoh, termasuk na'amorokoh lafikum, dalam rangka tarbiyatul awla tadi, ketika disebutkan dalam adab zifaf ya, na'amorokoh lafikum. Ketika sudah punya istri na'amorokoh lafikum, sudah terjadi akad. Akad pun dengan cara yang baik sesuai dengan syariat na'amorokoh lafikum. Ketika selesai na'amorokoh lafikum, disyariatkan agar kita mendoakan istri kita. Ini kan? Dipegang ubun-ubunnya. Dan ini kalau enggak sekedar istri saja, kalau sampai beli apa ya na'amorokoh, beli kambing misalnya ya, ubun-ubunnya, beli sapi juga demikian, supaya nanti na'amorokoh kita dalam merawatnya itu enak gitu loh. Na'amorokoh demikian pula istri kita. Ya, ketika sudah jadi istri kita, sudah selesai akad, maka jangan lupa na'amorokoh doakan ya. Pegang ubun-ubunnya sambil doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alayha wa a'udzu min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. Jangan lupa itu na'amorokoh. Ya. Khalif bin Sebagian salaf na'amorokoh dalam momen itu na'amorokoh fikum melakukan salat dua rakaat. Ini. Ya. Khalif bin Tahir rahimakumullah barakallahu fikum. Ya. Khalif bin Hamakumullah dan disebutkan oleh na'amorokoh fikum Syekh Al-Bani dalam adab zifaf na'amorokoh fikum, ya, jawabannya na'amorokoh fikum bagi istri menyediakan minuman ya, yang kemudian diminum dan nanti akan diberikan kepada suami, diminum sama suami juga. Antum bisa lihat di kitab adab zifaf ya, karya Syekh Al-Bani rahimahullah. Setelah itu na'amorokoh fikum baru ini, nah, ketika antum hendak mendatang ya, antum jangan lupa doai. Ini semuanya na'amorokoh fikum dalam rangka tarbiyatul aulad, ya, mendidik anak-anak kita sejak dini, sejak mereka belum wujud na'amorokoh fikum. Ya qalibit rahmatullahi wa barakallahu fikum. Nah, bahkan ketika sudah wujud saat masih dalam apa? Dalam kandungan. Nah, itu tarbiyat harus terus na'amorokoh. Dengan kita na'amorokoh fikum memberikan perlakuan yang baik untuk ibunya, ya. Kenapa? Perlakuan kita yang baik untuk ibunya itu juga merupakan perlakuan yang baik bagi janin yang ada dalam perutnya. Qalibatullah marhamakumullah barakallahu fiik. Nah, fokus pada hadis ini qalibatullah marhamakumullah. Nah, dalam hadis ini qalibatullah marhamakumullah terkait dengan na'amorokoh fikum mengambil ittikhadul waqayah minasyaiton, itu merupakan perkara yang sudah menjadi hal yang lumrah di tengah-tengah orang-orang soleh. Hadirinlah marhamakumullah barakallahu fikum, karena mereka sangat sadar bagaimana makar syaiton dalam mencelakakan anak Adam. Ikhwanibidin rahmatullahi, seperti yang dilakukan oleh ya, ibundanya Maryam. Ya. Ikhwanibidin rahmatullahi, beliau menyebutkan ibundanya Maryam, istri Imran. Beliau mengatakan, wa inni u'iduha bika wa durriyataha minasyaitanir rajim. Dan sungguh aku mintakan pelindungan untuknya kepada engkau wahai ya Allah, dan juga untuk keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Nah, kalau ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan ini. Anak kita akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, syaitan tidak akan mampu untuk memadorotkan anak tersebut hissian pemaknawian. Subhanallah, luar biasa. Sebagaimana apa? Ewa, Maryam. Ya. Allah Subhanahu berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin fa'ambata nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima doanya Ibu Maryam na'amorokoh fikum. Khalifin mahmukumu. Dengan penerimaan yang indah. Ya. Fa'ambata nabatan. Dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wakafalha Zakaria. Secara maknawi, secara hisi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lebih cerah makmu, secara hisi dijadikan pertumbuhannya baik. Nama Rokloh dari bayi sampai dewasa. Secara maknawi, nama Rokloh dijaga agamanya dengan diasuhnya Maryam oleh Zakaria. Kalau lebih cerah nara makmu jangan Rokloh. Salah satu nabi dan nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, jangan lupa terkait dengan adab ini. Ya qari bi rahmatullah untuk senantiasa kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar-makar syaitan. Ya qari bi rahmatullah dari hadis ini na'am barakallahu fikum diambil faedah. Yang pertama, yubayyinun nabi alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis sunnatan min adabil jima'. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini satu sunnah dari adab-adab jima'. Wa annahu yanbaghi lirrasul idza arada jima'a zawjatihi ay yaqula bismillah. Masuknya bagi seorang lelaki apabila hendak mendatangi istrinya. Dengan tanda kutip ya, enggak sekedar datang ya namarakallahu. Dengan tanda kutip namarakallahu. Ay yaqula bismillah. Hendaknya dia mengucapkan bismillah. Kata beliau, fa inna smallahi ta'ala yahullul barakah. Dikarenakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan keberkahan wal khair dan mendatangkan kebaikan fi ma taqaddama alai pada apa yang ia kerjakan. Wa tarku bismillahi yaj'alu syanakisan mabtura. Sementara meninggalkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyebabkan perkaranya kurang dan terputus. Yaqribatun rahmakum, yaitu kurang keberkahannya. Yaqribatun rahmakum. Ada hadis yang namarakallahu fikum yang mengisyaratkan tentang perkara ini, tapi hadis ini dhaif. Nama warahmatullahi wabarakatuh. Kita ifkan oleh Syafani warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Irwa'ul Qalil. Nomor hadis 1 dan 2. Nama warahmatullahi wabarakatuh. Khalifidnu rahimahullahi wabarakatuh. Di mana hadis itu secara makna. Nama warahmatullahi wabarakatuh. Malam yabda. Kullu amrin dibalin. Kullu amrin dibalin. La yabda'u bi bismillah. Fahuwa abtar. Namarakallah. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah itu terputus. Ayat terputus dari berkah. Tapi hadis ini dhaif. Dhaif disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Irwa'ul Qalil. Nomor hadis 1 dan 2. Namarakallah. Khalifatul rahmatullah. Al-Muhim. Kalau kita melihat daripada maknanya, namarakallahu fikum, mengharuskan setiap aktivitas itu kita membaca basmalah. Kenapa? Ketika kita membaca bismillah itu ada unsur doa, permintaan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada unsur tabrik, minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bismillah itu jar majrur muta'alliq bi mahdhufin, kan ya, jar majrur yang berkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Khilaf dengan para ulama terkait dengan yang dibuang tadi, ta'alluqnya itu. Ada yang mengatakan amrakallahu isim karena berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bismillahir majriha. Majriha ini isim min amrakallahu, berarti isim. Nah, ada yang mengatakan amarokof yang dibuang adalah nam fiil, tapi fiilnya adalah abda'u. Nih, bismillah abda'u. Nah, amarokof. Dan yang benar, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaim rahimahullah, yang dibuang adalah fiil yang diakhirkan, ya, yang disesuai dengan makom, yang disesuaikan dengan makom. Nah, amarokof. Ketika sampean mau bekerja, ya, berarti fiilnya adalah a'malu bismillah a'malu. Ketika sampean mau makan, ya, fiilnya adalah akulu bismillah akulu. Ketika sampean mau minum, ya, berarti fiilnya adalah asyrab. Itu lebih zen, kata beliau. Antum bisa lihat nah, barakallahu fikum, penjelasan beliau di dalam syarah usul salasah. Nah, Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah. Berikutnya, faedah yang kedua, amma dzikru tsani, adapun doa yang kedua indal jima' fa huwa ay yaqul, yaitu ucapan Allahumma tsanib tasyaitan wa tsanib syaitan marzaka fa hadza addu'ul mubarak ya wa tilkal isti'adzah min sya'niha idza qabilahu Allah ta'ala annahu in kuttira bainahuma walatun fi dzalika lam yatuhu syaitan khalibatnahumu. Kata beliau na'amara fikum, doa yang kedua yaitu Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan wa rizaktana, maka ini telah merupakan doa yang penuh berkah berisi tentang permintaan pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap syaitan, yang apabila doa ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nih, sebagaimana dalam sabda beliau, fa inna in kuttira bainahuma walatun fi dzalika lam yadurhu syaitan, nih, artinya amarakallahu fikum, wa yabqa mahfudan masunan minasyaitan rajim, maka anak itu akan terus terjaga, terlindungi dari tipu daya syaitan selama-lamanya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Maka tidak ada upaya dari orang tua yang lebih bermanfaat dari anak. Apa? Untuk anak. Melebihi ini. Penjagaan dari syaitan. Makanya. Ya. Para salaf. Sangat itu. Sangat bersemangat sekali. Bahkan para nabi. Bersemangat. Untuk na'amarakallahu fikum melakukan hal ini. Baik ketika anak itu sudah ada atau belum ada, atau bahkan sudah terwujud na'amarakallahu fikum. Yang belum ada ya seperti ini na'amarakallahu fikum. Ketika tidak mulai, dahulukan. Kalau sudah wujud na'amarakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa memintakan pelindungan kepada Allah untuk cucu-cucunya. Nah, khairifiklah kemudian farakul Hasan dan Husain na'amarakallahu fikum. Ya. Sembari mengatakan Allahu a'udzukuma bi kalimatil lahi tamm min kulli syaitani wa hama wa min kulli ainil lama. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Kalau itu sudah ada. Jadi pelindungan terhadap makar setan itu baik ketika anak itu sudah belum wujud atau bahkan sudah wujud, tetap minta supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi ya anak-anak tersebut. Jelas ya? Nih, yukalibit lahmarul musyuan barakulahu. Itu sekali lagi na'amarakulahu fikum. Nih, urusan ini sangat besar. Nih, mohon perlindungan kepada Allah. Nih, dari syaitan untuk anak-anak kita. Yukalibit lahmarul musyuan. Nah, kemudian yang ketiga, asbabul ismati minasyaitan kathiratun. Sebab penjagaan dari syaitan sangat banyak sekali. Minha al-hissiyu wa minha al-ma'nawiyu. Fahada du'a minal wiqayatil ma'nawiyah minasyaitani wa naza'atihi. Fa'idha wajada ma'ahu aydan al-asbabul ukhra wan tafa'at al-mawani wajadal musabab allati rattafa alaih fawal ismatul ismatul syaitan. Jadi sebab-sebab perlindungan dari syaitan itu banyak. Nah, barakallahu fikum. Baik secara hissi maupun secara maknawi. Nah, barakallahu fikum. Dan doa ini adalah upaya untuk menjaga diri dari syaitan secara maknawi. Meskipun didapati ada sebab-sebab yang bisa dilakukan untuk menjaga diri dari tipu daya dan makar syaitan. Nah, di antara nama warakullahi wabarakatuh, ya kita talabul ilmi itu juga nama warakullahi salah satu bentuk penjagaan nih diri dari makar syaitan. Nih nama warakullahi wabarakatuh. Karena syaitan itu diantara alat dia dalam menggelincirkan Bani Adam dari sisi kejahilan, kebodohan. Kemudian yang keempat, disebutkanlah beliau Syahul Basan, ghalibu a'mal insan wa adatuhu laha adkarun min tukhulil manjil wal huruji minhu wal aqli wal syarab wal firaw minhuma wa indan naum wal istighath wal istiqab nih wa ghairi dhalika min at-tasarrufat fa yanbaghi al-insani alla yahmal hadhihi al-adhkar li yakuna min adh-dhakirin Allah katsiran wa dhakirat. Keumuman amalan seorang dan kebiasaan mereka amarakallahu fikum yaitu berzikir ketika masuk dan keluar rumah, makan, minum, juga selesai, mau makan, mau minum, selesai dari keduanya. Ketika tidur, ya, ketika mau tidur. Atau namorokal dikir pada semua aktivitasnya. Maka namorokal untuk perkara ini jangan sampai lupa. Ya, agar tetap dikir. Ya, ikhwalifidullah marhamakumujaan barakallahu fikum. Sehingga kita layak untuk dinyatakan sebagai hamba yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Khalifatullah marhamakum. Jadi kalau kita namarakallahu fikum melihat tuntunan syariat terkait perkara ini, betul-betul kalau kita lakukan namarakallahu fikum dari bangun tidur sampai tidur kembali banyak sekali, sehingga layak untuk dikatakan adzakirinallaha katsiran wa dzakir. Kalau kita melakukannya namarakallahu fikum. Khalifatullah marhamakum. Kemudian amarakallahu fikum yang kelima disebutkan oleh Syekhul Basam, afdalu ma yuhsinu bil insan nafsahu min aduwi syaitan huwa dzikrullah. Sebaik-baik penjagaan seorang ya, dari tipu daya syaitan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah adalah penjagaan terbaik dari makar syaitan. Nah, barakallahu fikum. Alladhi min al-awrat asy-syar'iyyah min al-kitabi wa ma shahha wa ma shahha an Rasulullah SAW, yaitu wirid-wirid yang disyariatkan dalam agama yang berasal dari Al-Qur'an dan segala sesuatu yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bisa kita baca, nah barakallahu fikum. Qadibillah marhamakum. Seperti zikir pagi, petang, ya nah barakallahu fikum. Itu upaya untuk menjaga diri kita dari apa? Dari syaitan. Tipu daya syaitan. Nah, kemudian yang keenam. Al-zikrul mazkur laisa wajiban Dzikir yang disebutkan di atas bismillahirrahmanirrahim, itu enggak wajib. Enggak wajib memang amarakallahu fik. Tapi bagi orang yang mengetahui keutamaannya, ya iman kalau dilewatkan. Nah, barakallahu fik. Ya qali bitlah mukmin barakallahu fik. Sehingga harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, barakallahu fik. Ya qali bitlah mukmin. Tunggu cuma bismillah. Kemudian kalimat-kalimat itu juga enggak banyak kan tidak barakallahu fikum. Ya. Artinya jangan kemudian berkata, ah, enggak wajib baca kok. Enggak usah. Nah, barakallahu fikum. Qalibillah marhamakum. Jangan. Wa inna mustahabun inda hadhil halah. Dan hukumnya mustahab. Ya, dalam kondisi semacam ini. Nah, barakallahu fikum. Wa siyaqul hadis yadullu ala hadha. Konteks hadisnya menunjukkan atas perkara ini. Buasnya doa ini tidak wajib. Rasul mengatakan lau. Ya. Lau. Dengan kata-kata ini. Ya. Kharibit lahmukum. Lau anna ahadakum. Iza arad. Kharibit lahmukum. Jangan barakah. Menunjukkan tidak wajib. Kharibit lahmukum. Jangan barakah. Dari sini na'am barakalafikum. Diambil. Faedah yang lain. 6. Jawadu zikri ma'angkisa fil awra. Ya. Yeah. Jawadu zikri ma'angkisa fil awra. Kok bisa gitu? Dari mana? Ya. Yeah. Ya gak mungkin lah. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau melakukan itu, kemudian auratnya ditutup terus. Ya gak akan terjadi lah. Iya gak? Nah, barakallahu fikum. Makanya diambil faedah seperti itu. Antum bisa lihat nah, barakallahu fikum di syarahnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa hadza indal hajah. Dan ini adalah ketika dibutuhkan. Ya, sehingga kalau misalnya nah, barakallahu fikum enggak ada kebutuhan, ya janganlah nah, barakallahu zikir sambil terbuka auratnya. Apalagi baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran kan amarakallahu fikum. Ya. Termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disimpulkan oleh Imam Nawawi rahmahu ta'ala. Nah, amarakallahu fikum dalam. Nah, amarakallahu dalam salah satu karya beliau. Nah, amarakallahu fikum. Ya. Terkait dengan adab-adab membaca Al-Quran. Nah, amarakallahu fikum. Di antara adabnya adalah. Ya, hendaknya dia menutup auratnya. Ini dia. Sehingga terkait dengan ini satu hanya boleh, jadi kondisinya hanya boleh saja amarakallahu fikum. Dan yang kedua kebolehannya indal hajah, kita butuh amarakallahu. Yang terakhir fi dalilun ala anna syaitan la yufariqu ibna adam bal yulazimuhu wa yutabi wa amalahu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya syaitan senantiasa mengintai anak Adam. Mereka enggak mau berpisah dengan mereka. Tujuannya adalah untuk membinasakan mereka. Ya, khalifatun rahmatun min barakallah, memperdaya mereka agar menjadi orang yang rugi. Khalifatun rahmatun jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Dia sidal fursah fi igwa'ihi wa idlalihi mastata' nih untuk mencari kesempatan dalam rangka menyesatkan Bani Adam semampu mereka. Walibitun rahimakum. Naam. Lakin al-fatin wallati la yada fursatan lahu wa dhalika bi istikhbari dzikrillah. Akan tetapi orang yang cerdas, dia tidak akan meninggalkan satu kesempatan pun untuk syaitan. Nah, barakallahu fikum. Ya, dengan dia senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaikum rahmatullah. Sehingga di sini, nah, barakallahu fikum. Ada peringatan penting. Ya, warning. Nah, barakallahu fikum. Walaikum. Ya. Siaga satu. Ini. Terhadap serangan syaitan. Dengan kita senantiasa amarakallahu fikum berzikir kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebenarnya. Afan, tanda-tanda kiamat yang terakhir, tandanya gimana? Terkait dengan tanda-tanda kiamat kubro. Ya. Tentunya yang dimaksud adalah tanda-tanda kiamat kubro ya. Itu tidak ada satria pun yang ya, menjelaskan tentang urutannya. Tidak ada. Nah, yang jelas ketika muncul satu, itu bagaikan amarokulofikum namarokulof untayan kalung. Kemudian lepas dari talinya. Langsung. Brul. Muncul satu langsung. Muncul berikutnya. Terkait dengan urutannya enggak ada. Satu dalil pun yang itu. Yang menjelaskan secara sore. Sehingga yang terakhir mana? Enggak tahu saya. Ya. Allah alam biswa. Kitab yang menjelaskan tentang perkara ini ada. Namanya kitab Asrot Usaha. Ya. Menjelaskan seperti itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya tidak ada dalil yang sore terkait dengan urutannya. Sehingga yang terakhir mana, yang awal mana, Allah alam bisa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan, apakah doa ini ya, hanya dibaca oleh suami atau keduanya? Oleh suami. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, hitopnya low. Nah, marakallahu ya. Kitabnya law anna ahadakum. Nah, marakallahu. Itu pada suami. Allah alam bisa. Nah, istri, nah, marakallahu. Tugasnya ingatkan. Mas, wis, itu jual ya. Ingatkan. Jangan kemudian marakallahu diam saja. Tugasnya. Ya. Itu kerjasama, bentuk kerjasama yang baik antara suami dan istri. Jadi istrinya ingatkan. Ya, jual lagi mas. Ya, apakah ibu saya dengan anak ayah saya dari istri yang kedua itu mahram? Iya mahram. Dan enggak boleh dinikahin. Naam, ikhwan fillah makum. Semata-mata amarakallahu fikum naam ayahnya menikah dengan wanita yang lain. Dengan pernikahan itu saja sudah jadi mahram. Ya, sudah jadi mahram pernikahan meskipun belum disentuh sama sekali. Saya. Kali itulah umum. Atau terkait dengan apa dengan seorang laki-laki namarakallahu fikum. Misalnya dia menikahi seorang wanita. Wanitanya tadi punya anak perempuan. Nih, anak perempuan itu baru jadi mahramnya suaminya ibunya kalau ibunya sudah di apa? Dijimai. Ya, kalau belum sampai jima kemudian wes cerai. Saya milih anaknya saja. Boleh. Boleh dinikahi. Paham ya? Waduh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dari saya? Ya berarti ini harus istrinya harus pintar nama ini. Apa hukum dari seorang suami dia mendatangi istrinya tapi dia membayangkan wanita lain? Ya, ini harus pintar-pintar nama orang kalau istrinya itu supaya apa? Suaminya nggak bayangkan wanita lain nama orang kalau hukum. Ya, pintar, dandan yang cantik, ya perbuatan yang bagus gitu nama orang kalau hukum. Jangan sampai dikasih kesempatan suaminya membayangkan apa? Objek yang lain. Apakah kalau kita mendatangi istri tapi dengan niat niat uzlah, mungkin yang dimaksud adalah azl ya. Azl, nawarakallah, bukan uzlah, nawarakallah. Uzlah, kalau uzlah juga enggak mungkin datang istri lah, nawarakallah fikum. Uzlah itu menyepi sendirian, enggak ada siapa-siapa, nah. Iya, tapi mungkin yang dimaksud adalah azl ya, nah. Mungkin ya, gitu ya. Nawarakallah. Ya qali bitlah makmuja barakallahu fikum. Ya, tetap nawarakallah disyariatkan untuk baca itu. Ya, tetap disyariatkan untuk baca itu. Ya, kenapa? Perlindungan syaitan itu tidak hanya pada apa? Anak kita, juga istri kita butuh perlindungan dari syaitan. Iya. Kan gitu ya. Ya qali bitlah makmuja. Tapi sekali lagi, na'amarakallahu fikum, hukum baca doa tersebut, ya, mustahab. Na'amarakallahu fikum, apa saja sebab-sebab doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban fa innallaha amara bil mu'min kama amara bil mursalin ya ila akhirih. Kemudian dalam hadis tersebut di Abu Hurairah summa dzakara rajula yutiru safar as'asa al-qura yamut yatai ya fa yaqul ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram. Karena sudah jabulahu, maka di situ diambil kesimpulan bahwasanya sebab tidak diterimanya doa di antaranya adalah amarakallahu fikum, orang tersebut memenuhi dirinya dengan perkara yang haram. Makanya haram, minumnya haram, amarakallahu fikum, kemudian pakainya haram, amarakallahu fikum. Sehingga upaya yang keras yang harus kita upayakan agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga makanan kita, minuman kita dari perkara yang haram. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Al-afu, naktaibat al-qadar, subhanakallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.